بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهم بذكر قصة إبراهيم مع زوجه أم إسماعيل ومجيئهما إلى مكة وما ترتب على ذلك من أمور عظيمة، وقد اشتملت القصة على فوائد عظيمة، فنقف على هذه القصة التي أوردها رحمه الله تعالى ونقف على شيء من فوائدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Setelah fadilat Syekh membuka pertemuan kita dengan mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam serta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya, setelah itu beliau menjelaskan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitabnya ini hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang kisah Nabi Ibrahim bersama keluarganya dan datangnya mereka ke Mekah dan apa yang terjadi setelahnya dari kisah-kisah yang penting untuk didengarkan. InsyaAllah kita akan membahas hadis ini pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas faedah-faedah yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua faedah. Naam Syekh. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. قوله عند دوحة كما سيأتي عند المصنف أي شجرة كبيرة، وقوله عند زمزم أي في الموضع الذي أو قريبا من الموضع الذي نبع فيه ماء زمزم المبارك. قال عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، أي لم يكن فيها في ذلك الوقت منازل ولا سكان، وإنما كانت قرية من الناس، ولا وليس بها ماء، ولو كان فيها ماء لوجد الناس. وضعهما أي أم إسماعيل وابنها إسماعيل، فوضعهما هناك أي قرب البيت، وضع عندهما جرابا فيه تمر أي وعاء فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف أي ذهب إبراهيم منطلقا فتبعت أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، ليس فيه أنيس أي من الناس ولا شيء أي من الطعام والماء. فقالت له ذلك تكرر عليه وجعل لا يلتفت إليها. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، وهذا فيه قوة إيمانها وثقتها بالله وتوكلها على الله سبحانه وتعالى، وأن من امتثل أمر الله سبحانه وتعالى فإن الله يكون حافظا له ومعينا ومسددا. ثم رجعت انطلق إبراهيم صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي صنع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فهل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا بهذه الدعوات ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهله وذريته الذين أسكنهم بأمر الله في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا نبات، وأن يأتي بأفئدة من الناس تهوي إليهم بأن يكون المكان آهلا وفيه الماء وفيه، وأن يكونوا شاكرين لله سبحانه وتعالى على نعمائه. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء أي الذي في السقاء الذي تركه عندها إبراهيم، حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتنبض من شدة الجوع، يقال يتلبط أي يتمرغ في الأرض ويضرب نفسه في الأرض من شدة الجوع. ولا فانطلقت أم إسماعيل كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، أي حتى تحسن الاستماع لذلك الصوت، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. الحاصل أن أم إسماعيل أخذت تجري تسعى بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا 7 مرات. قال نبينا عليه الصلاة والسلام فذلك سعي الناس بينهما. وهذا السعي يذكرنا بهذه القصة العظيمة عندما نؤدي العمرة والحج ونشف ماء زمزم ذلك الماء المبارك، نتذكر القصة التي كانت سببا في نبع هذا الماء وسعي أم إسماعيل رضي الله عنها هذا السعي العظيم طلبا للماء بحثا عنه بين الصفا والمروة. نعم. أخواني في الدين أعزكم الله، kemudian fadilatul syekh hafizallahu taala mulai membacakan kepada kita hadis Abdullah bin Abbas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ibrahim bersama ibunda Ismail, Hajar dan putranya Ismail yang sedang menyusu datang ke Mekah. Ibrahim pun meninggalkan mereka di sekitar Baitullah di dekat sebuah pohon besar di atas mata air Zamzam pada bagian atas masjid. Pada waktu itu tidak ada seorang penduduk pun juga dan tidak ada air sama sekali di Mekah. Ibrahim menempatkan mereka berdua di sana. Kemudian Ibrahim meletakkan di dekat mereka sebuah kantong kulit yang berisi buah kurma dan sebuah wadah berisi air. Setelah itu Ibrahim AS berpaling dan pergi meninggalkan mereka. Pergi meninggalkan istri dan anaknya di tempat tersebut yang tidak ada air dan tidak ada orang. Maka ibu daripada Ismail mengikuti seraya berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi meninggalkan kami? Di lembah yang tidak berpenghuni dan tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada orang dan tidak ada apa-apa di situ, tidak ada makan dan minuman. Ibunda Ismail mengucapkannya berulang kali, sementara itu Ibrahim tetap tidak menoleh kepadanya. Lalu Ibunda Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah Allah yang telah memerintahkanmu demikian? Maka Ibrahim menjawab, ya. Maka Ibunda Ismail membalas, kalau begitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian Ibunda Ismail pun akhirnya kembali ke tempat anaknya, sedangkan Ibrahim terus berjalan pergi dan tidak menoleh ke belakang. Setelah sampai di sebuah jalan menuju gunung, tempat mereka tidak lagi dapat melihatnya. Setelah sampai ke tempat sebuah jalan di menuju gunung, setelah beliau sampai pada tempat di mana tidak bisa dilihat lagi oleh istri dan anaknya, Ibrahim pun menghadapkan wajahnya ke Baitullah sambil mengangkat kedua tangannya. Berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat ini, yaitu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Nabi Ibrahim berkata seraya berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram. Rabbana layuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Inda baytikal muharram, di rumahmu al-muharram, di baytillahil haram. Rabbana liyukimus salah, ya Allah, ya Rabb kami, agar mereka mendirikan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah sebagian dari manusia ke tempat mereka. Warzuqhum minath thamarat, dan berikanlah mereka rizki berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim AS berdoa dengan doa ini dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga istri dan anak-anaknya, dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nanti mereka ditemani dengan orang-orang lain, dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, dan meminta kepada Allah agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Kemudian sementara itu, setelah ditinggal oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, Ibunda Ismail mulai menyusui anaknya Ismail dan meminum air itu. Setelah air di dalam bejarannya habis, mereka pun mulai merasa kehausan. Wanita itu juga melihat anaknya mulai berguling-guling di tanah. Ibunda Ismail melihat anaknya Ismail berguling-guling di tanah, atau dalam riwayat lain disebutkan bergeliat di atas tanah karena kehausan. Lalu Ibunda Ismail pergi meninggalkan Ismail karena tidak tega melihatnya. Kemudian dia mendapati Safa, Bukit Safa, sebuah bukit terdekat di sebelah tempat mereka. Wanita itu pun berdiri di atasnya, kemudian menghadap ke lembah sambil memperhatikan apakah dia melihat seseorang. Namun dia tidak melihat seorang pun, sehingga dia turun dari Safa. Ketika sampai di lembah tersebut, dia mengangkat ujung pakaiannya lalu berjalan dengan cepat, layaknya orang yang sedang ditimpa kesusahan. Lari begitu cepatnya sampai dia begitu letih, sampai dia melewati lembah tersebut, sampai akhirnya beliau pergi menuju Bukit Marwah. Kemudian berdiri di atasnya sambil memperhatikan apakah dia melihat seseorang. Namun ternyata dia juga tidak melihat seorang pun. Hal itu dilakukan sebanyak 7 kali. Ibunda Ismail Hajar berjalan atau berlari dari Bukit Safa ke Marwah dan kembali ke Bukit Safa lagi sebanyak 7 kali untuk mencari apakah ada orang agar bisa minta tolong kepada mereka. Lalu Abdullah bin Abbas melanjutkan, Nabi SAW kemudian bersabda, demikianlah setelah menceritakan tentang bagaimana usaha Ibunda Ismail mencari air, berlari dari Safa ke Marwah, maka Nabi bersabda, demikianlah sa'i umat manusia di antara kedua bukit itu, Safa dan Marwah. Yani ketika kita melaksanakan sa'i yang sekarang ini kita lakukan, baik pada saat umrah dan haji, hendaknya kita mengingat kisah ini, mengingat kisah kesungguhan Ibunda Ismail dalam mencari pertolongan. Dengan demikian kita kembali mengingat bagaimana kisah munculnya pertama kali air zam-zam, dan bagaimana kisah Ibunda Ismail dan Ismail di tempat tersebut. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan, setelah wanita itu berada di puncak Bukit Marwah, maka dia pun mendengar suara. Setelah 7 kali beliau dari Safa ke Marwah sampai di akhirnya sampai ke Marwah, sampai di sana Ibunda Ismail mendengar suara. Maka Ibunda Ismail berkata kepada dirinya sendiri, diam, dalam rangka agar mendengarkan suara apa itu. Dia pun mendengarkan kembali dengan seksama, lalu dia mendengar suara lagi. Maka wanita itu berkata, engkau telah memperdengarkan suara, sudikah engkau membantuku? Yani, Ibunda Ismail memanggil orang yang bersuara tadi dan meminta tolong kepadanya. Ternyata dia adalah malaikat yang berada di dekat mata air Zam-Zam. Dan kemudian malaikat itu melubangi bumi dengan tumitnya, dan insyaAllah akan dijelaskan setelah ini oleh Fadilatul Syekh. Tafadhal Syekh. فقالت صح تريد نفسها أي تستنصت نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا أي أخذت تنصت وتكرر الاستماع فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوث يعني عندك شيء تغيثنا به فأغثنا فإذا هي بالملك أي جبريل عليه السلام عند موضع زمزم عند الموضع الذي نبع منه الماء ماء زمزم المعروف الماء المبارك فبحث أي جبريل عليه السلام بعقبه أي مؤخرة قدمه أو قال بجناحه شك الراوي حتى ظهر الماء أي نبع ماء زمزم نبع هذا الماء العظيم المبارك الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم والذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه مبارك وأنه لما شرب له جعل الله فيه بركة عظيمة وجعله الله سبحانه وتعالى ضيافة لضيوف الرحمن الذين يفيدون إلى بيت الرحمن سبحانه وتعالى من أنحاء الدنيا وبقاع الأرض فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا تحوضه أي تجمع الماء بحيث يكون في مثل الحوض وتقول بيدها هكذا هذا وصف باليد لصفة جمعها للماء وتحويضها للماء وجعلت تغرف الماء في سقائها الذي نفد الماء في السقاء الذي كان تركه عندها إسماعيل وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو بعدما تغرف وفي رواية بقدر تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو ترك الزمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك أي جبريل عليه السلام لا تخافوا الضيعة أي لا تخافوا الهلاك وأنتم في هذا المكان فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه هذا الغلام إسماعيل وأبوه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام كما قال الله تعالى وإذ يرفع القواعد من يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قال وإن الله لا يضيع أهله وإن الله لا يضيع أهله أي أن الله حافظ وأهله ثاني أن يكون العبد محققا التوحيد الذي أقيمها معظما لطاعة الله سبحانه وتعالى معظما لهذا البيت قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية الرابية هي الأرض المرتفعة تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله. Kemudian Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala Wara'a melanjutkan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Setelah Ibunda Ismail mendengar suara di atas Bukit Marwah, kemudian dia berkata diam. Dia berkata kepada dirinya sendiri, diam, untuk mendengarkan dengan seksama suara apa yang dia dengar. Lalu dia mendengar suara lagi. Maka Ibunda Ismail berkata kepada orang yang mengeluarkan suara tadi, engkau telah memperdengarkan suara, sudikah engkau membantuku? Ternyata dia adalah malaikat, yakni malaikat Jibril yang berada di dekat mata air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril itu melubangi bumi dengan tumitnya, atau dalam riwayat lain dengan sayapnya, hingga memancarlah air darinya. memancarlah air zam-zam darinya. Wanita itu pun membuatnya seperti telaga. Yani ini Ibunda Ismail membuat tanah yang di sekitarnya sehingga dapat mengumpulkan air tersebut sehingga seperti telaga. Kemudian dia menciduk air dengan tangannya guna mengisi bejana air minum tersebut. Air tersebut pun memancar setelah diciduk. Dalam sebuah riwayat disebutkan sebanyak yang dia ciduk. Inilah pertama kali air zam-zam dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Air yang penuh dengan barakah. Air yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam sesuai niatan orang yang meminumnya. Dan air zam-zam sampai sekarang telah menjadi hidangan yang dihidangkan kepada tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala yang pergi haji atau pergi umrah. Air zam-zam menjadi keberkahan bagi orang-orang di Mekah dan menjadi hidangan bagi orang-orang yang datang kepadanya. Lalu Abdullah bin Abbas melanjutkan, Nabi SAW bersabda, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati Ibunda Ismail. Andai kata dia membiarkan zam-zam itu, atau beliau bersabda, andai kata dia tidak menciduk air itu, niscaya ia akan menjadi mata air yang mengalir di permukaan bumi. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, wanita itu pun minumnya dan menyusui anaknya. Malaikat Jibril berkata kepada Ibunda Ismail, janganlah kalian takut dan binasa. Sesungguhnya disinilah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Di sini akan ada rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun kaidah-kaidah Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, dan serta Allah tidak akan menelantarkan orang yang tinggal di rumahnya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang mengagungkan Baitullahil Haram. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kepada mereka rizki kepada siapa saja yang datang ke Baitullahil Haram mengagungkannya dan menjaga Baitullah. Disebutkan dalam hadis ini, Baitullah Ka'bah terletak lebih tinggi dari permukaan tanah. Ia bagai anak bukit yang diadiri oleh air, lalu air itu menggenang di kanan dan kirinya. Qala alaihi salatu wassalam bi dhikri hadhihi al-qissah al-'azimah tarakam Abu Ismail bi dhalika al-wadi alladhi ghayr dhi zar' فلما وددت الماء أخذت تشرب وتغترف من هذا الماء وترضع وليدها إسماعيل، وأن الملك قال لهم لا تخافوا الضيعة، فبقيت في ذلك المكان تشرب من ذلك الماء، فكانت كذلك تشرب من ذلك الماء حتى مر بهم أفقا. قوله في الحديث فكانت كذلك، أي على هذا الحال، ليس عندها إلا هذا الماء تشرب منه وترضع ولدها. وهذا فيه شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم طعام طعم، فبقيت وقتا ومدة من الزمان ليس عندها إلا هذا الماء، وكان فيه كفايتها وكفايتها من حيث الشراب ومن حيث الطعام. فيه شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ماء زمزم طعام طعم وشفاء الزهر. قال فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، وحي من اليمن، ولسانهم لسان العربي، فقال أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، أي من أعلى مكة، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا. الطائر العائف هو الذي يحوم حول مكان فيه ماء، فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. الذي نذكر أن الوادي هذا لا يوجد فيه ماء، لكن هذا الطائر العائف يدور حول ماء. فقالوا فأرسلوا جريا أو جريين، الجري هو الرسول، الأرسل جريا أو جريين أي رسولا أو رسول. وسمي الرسول جريا لأنه يجري في حاجة من أرسل ويسعى في حاجة من أرسله. فأرسلوا رجل أو رجلين إلى ذلك المكان الذي يحوم حوله الطير فإذا هم بالماء وجدوا ماء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم لأنه يوجد الماء. فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك، استأذنوها في النزول عندها. قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل أي ألف ذلك الحي من جرهم أم إسماعيل أي وجد أم إسماعيل وهي تحب الأنس يعني تحب وجود الأنيس معها. فنزلوا وأقاموا عندها أصدقوا معه أي سكنوا في هذا الوادي المبارك حتى إذا كانوا بها أهل أبيات يعني أصبحت لهم بيوت ومنازل وشب الغلام أي إسماعيل وتعلم العربية منهم. تعلم العربية لأنه لم يكن لسانه اللسان العربي لكن تعلم العربية وفتق الله لسانه بلسان العربي حتى كان أفصح ممن تعلم منهم اللسان العربي وهم جرهم. تعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب أنفسهم أي أصبح عليه الصلاة والسلام بأخلاقه وأدبه وتعامله رغبهم في نفسه وفي مصاهرته. أنفسهم أي رغبهم في نفسه وفي في مصاهرته. يقال أنفسني فلان في كذا أي رغبني في كذا. وأنفسهم وأعجبهم حين شب بأدبه وخلقه وتعامله. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. نعم. Kemudian فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه melanjutkan kisah ibunda Ismail dan anaknya. Setelah ibunda Ismail ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimunculkan air Zamzam, akhirnya Ummu Ismail minum dengan air Zamzam tersebut. Demikianlah keadaan ibunda Ismail. Yakni demikianlah terus-menerus ibunda Ismail saat itu mencukupkan dirinya dengan minum Zamzam saja. Tidak ada makanan saat itu. Beliau dan Nabi Ismail hanya mencukupkan dirinya dengan air Zamzam. Dan ini persis seperti yang dikatakan Nabi SAW dalam sebuah hadis bahwa air Zamzam adalah ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Nabi SAW pernah bersabda bahwa air Zamzam bisa menjadi makanan bagi orang yang lapar dan bisa menjadi obat bagi orang yang sakit. Subhanallah. Demikianlah keadaan ibunda Ismail dan anaknya. Hanya minum air Zamzam saja. Sampai akhirnya ada sebuah rombongan, yakni rombongan Jurhum lewat atau keluarga Juhum datang melalui jalan Kada, yakni jalan salah satu jalan di Mekah. Lalu mereka singgah di bagian bawah Mekah. Tiba-tiba rombongan Jurhum ini melihat burung yang berputar-putar mengitari air. Mereka berkata burung ini sedang mengitari air. Padahal kita tahu bahwa sejak lama tidak pernah ada air dalam lembah ini. Mereka melihat adanya burung yang berputar-putar dan mereka tahu ini tanda adanya air. Maka mereka mengutus satu atau dua orang utusan untuk datang ke tempat tersebut. Ternyata mereka memang mendapatkan adanya mata air. Utusan itu pun kembali dan memberitahu kaumnya. Setelah itu mereka mendatanginya sementara ibunda Ismail sedang berada di dekat air tersebut, berada di dekat air Zamzam. Mereka bertanya kepada ibunda Ismail, "Sudikah Anda memperkenankan kami untuk singgah di sini?" Maka ibunda Ismail menjawab, "Iya. Tetapi kalian tidak punya hak, tidak berhak terhadap air ini." Mereka menjawab, "Baiklah kalau begitu." Lalu Abdullah bin Abbas melanjutkan ceritanya, Nabi SAW bersabda, mereka mendapati ibunda Ismail seseorang yang suka terhadap sesamanya. Yani ibunda Ismail begitu senangnya kedatangan orang, karena dengan demikian dia tidak sendirian lagi. Mereka pun akhirnya Jurhum, kabilah Jurhum tinggal di tempat tersebut. Kemudian mereka mengirim utusan untuk membawa keluarga mereka sehingga mereka singgah dan menetap di sana. Mereka singgah menetap di sana dan membuat rumah dan tempat tinggal di sana. Setelah Ismail semakin dewasa, dia belajar bahasa Arab dari Jurhum. Yani Nabi Ismail bukanlah orang yang berbahasa Arab. Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum yang datang waktu itu. Dan mereka pun menyukai Ismail. Ismail pun menjadi sosok yang mengagumkan setelah dia dewasa. Jurhum melihat Nabi Ismail begitu memiliki sifat-sifat yang terpuji. Begitu melihat Nabi Ismail mempunyai kecerdasan yang tinggi, sampai-sampai dia menguasai bahasa Arab bahkan lebih fasih dari mereka. Akhirnya muncul minat dari Jurhum untuk menjadikan Ismail sebagai besan mereka. Keluarga Ismail menjadi besan mereka. Akhirnya setelah mencapai usia balig, Jurhum menikahkan Ismail dengan salah seorang perempuan dari kaumnya. Setelah itu ibunda Ismail meninggal dunia. قال عليه الصلاة والسلام فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يبايع تركته يعني يتفقد من تركهم في مكة عند بيت الله فلم يجد إسماعيل أي كان ذاهبا في بعض المصالح فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا في رحله يصيد لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة وشكت إليه قال فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له يغير ثلاثه أي كانت تلك المرأة ليست قنوعة راضية بما عندها من اليسير من الطعام والماء والخير الذي هي فيه فلم تكن وإنما كانت تتشكك تتون فقال قولي له يغير عتبة بان فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك ذاك أبي قد أمرني أن أفارقك إلحقي بأهلك فطلق وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء ثم أتاهم بعد فلم يجده أي لم يجد إسماعيل فدخل على إمرأته فسأل عنه قالت خرج يبتغي لنا هي عيشا ورزقا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله تعالى حمدا وشكرا وثناء فقال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء دعا بالبركة لهم في اللحم والماء اللحم والماء قال النبي ولم يكن لهم يومئذ حب الحنطة وذلك ولا كان لهم داع لهم فيهما ولا كان لهم داع لهم فيهما لا يخلو عليهم أحد بغير ما إلا لم يوافقا قال فهما لا يخلو عليهم أحد بغير مكة إلا لم يوافقا أما يداوم على اللحم والغير مكة لا يطعم إلا لحم وماء لا يوافقا يعني تسبب في تضرر صحة من ذلك إلا من كان في مكة لو داوم على الماء واللحم فإنهما يوافقان ولا يترتب عليهما أي مضرة Kemudian ma'asyiral ikhwah, Fadilatul Syekh melanjutkan kisah Nabi Ismail dan ibunya. Setelah Nabi Ismail dewasa dan dinikahkan oleh salah seorang dari perempuan dari kaum Jurhum, setelah itu ibunda Ismail meninggal dunia. Kemudian setelah Ismail menikah, Ibrahim datang ke Mekah mencari keluarganya yang pernah dia tinggalkan. Namun beliau tidak menemukan Ismail. Waktu itu Ismail keluar untuk satu keperluan. Ibrahim pun bertanya kepada istri anaknya tentang Ismail. Wanita itu menjawab, istri Nabi Ismail menjawab, dia sedang keluar mencari nafkah untuk kami. Dalam salah satu riwayat, dia berkata, dia sedang berburu untuk kami. Maka Ibrahim kembali bertanya tentang kehidupan dan keadaan keluarga mereka. Maka istri Nabi Ismail menjawab, kami bernasib malang. Kami hidup dalam kesempitan dan kesusahan. Demikianlah wanita itu mengeluhkan kondisinya kepada Ibrahim. Maka Ibrahim pun berkata, apabila suamimu datang, sampaikanlah salamku untuknya. Dan katakanlah agar dia mengganti ambang pintunya. Maka ketika Ismail pulang, dia merasakan sesuatu. Maka Ismail berkata kepada istrinya, apakah ada seseorang yang datang mengunjungimu? Istrinya menjawab, ya, seorang laki-laki tua, kondisinya begini. Ketika Ismail pulang, dia merasakan sesuatu. Ismail berkata kepada istrinya, apakah ada seseorang yang datang mengunjungimu? Istrinya menjawab, ya, seorang laki-laki tua, kondisinya begini dan begitu. Dia bertanya tentang dirimu, lalu kuberitahukan kepadanya. Dan dia menanyakan pula mengenai kehidupan kita. Aku menceritakan bahwa kehidupan kita dalam kondisi sempit dan susah. Maka Ismail kembali bertanya kepada istrinya, apakah dia berpesan sesuatu kepadamu? Istrinya menjawab, ya. Dia menyuruhku untuk menyampaikan salamnya kepadamu dan dia berkata, gantilah ambang pintumu. Maka Ismail berkata, ketahuilah dia adalah ayahku. Dan dia menyuruhku untuk menceraikanmu. Maka dari itu, kembalilah kamu kepada keluargamu. Ismail pun menceraikan istrinya. Sesudah itu, Ismail menikahi wanita lain di antara kaumnya. Setelah beberapa lama, Ibrahim pun kembali mendatangi mereka. Namun lagi-lagi dia tidak mendapati Ismail saat itu. Kemudian Ibrahim menemui istri Nabi Ismail dan bertanya tentangnya. Wanita itu menjawab, dia keluar untuk mencari nafkah untuk kami. Maka Ibrahim kembali bertanya, bagaimana kondisi kalian? Bagaimana keadaan kalian? Ibrahim juga menanyakan kehidupan dan kondisi mereka. Wanita itu menjawab, kami dalam kondisi baik dan bahagia. Wanita-wanita itu pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kondisi mereka itu. Maka Ibrahim bertanya lagi, apa yang kalian makan? Ia menjawab, daging. Ibrahim melanjutkan, apa pula yang kalian minum? Ia menjawab, air. Ibrahim berkata, seraya berdoa kepada mereka, ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk mereka pada daging dan air. Maka Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda ketika mendengar kisah ini, menyampaikan kisah ini, beliau berkata, pada waktu itu, mereka belum mempunyai biji-bijian. Andai kata pada waktu itu mereka telah memilikinya, niscaya beliau, Nabi Ibrahim akan mendoakannya untuk mereka. Ibnu Abbas melanjutkan, maka tidak seorang pun di luar kota Mekah yang hanya memakan kedua jenis ini tanpa mencampurnya dengan makanan yang lain, melainkan pasti kedua makanan tersebut tidak cocok baginya. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam na'id qalilan, qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahum yawma idhin, lam yakun hunaka حب من قمح أو شعير أو نحو ذلك، يعني لا يوجد إلا الماء واللحم. قال ولو كان لهم، أي للناس في مكة، حب دعا لهم فيه، أي لهم فيه مثل ما دعا لهم في اللحم والماء. قال ولهم، أي حب دعا لهم فيه، أي بالبركة. قال فهما، أي اللحم والماء، لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. قال وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد، فقالت امرأته: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قال: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإذا جاء زوجك فقال عليه السلام وامه ثبت عتب بابه، فلما جاء إسماعيل قال: أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أثنت علي. بخلاف الأولى جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني كأنها لم تذكره بالمدح، أما هذه فأثنت على هذا الشيخ وذكرته بالخير. قالت: فسألني عنه أخبرته أن بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يرعي ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. معاشر الإخوة، فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ورآه melanjutkan kisah Nabi Ismail dan ibunya. Dalam sebuah riwayat, Ibrahim pun datang seraya bertanya kepada istrinya, di manakah Ismail? Istrinya menjawab, dia pergi berburu. Tidakkah engkau singgah agar engkau dapat makan dan minum? Maka Ibrahim bertanya, apakah makan dan minuman kalian? Istri Nabi Ismail menjawab, makanan kami daging dan minuman kami air. Maka Ibrahim berkata seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada makanan dan minuman mereka. Kata Abdullah bin Abbas, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, itulah berkah doa Ibrahim. Maka Ibrahim berkata kepada istri Nabi Ismail, apabila suamimu datang, sampaikanlah salamku untuknya dan suruhlah dia memperkokoh ambang pintunya. Setelah Ismail pulang, dia pun bertanya, apakah ada seseorang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, ya, seorang laki-laki tua yang berpenampilan baik. Wanita itu pun memuji Nabi Ibrahim. Dia bertanya kepadaku tentang dirimu, maka kukatakan kepadanya. Dia pun bertanya tentang kehidupan kita dan kukatakan bahwa kita berada dalam kondisi yang baik. Maka Ismail berkata kepada istrinya, apakah dia berpesan sesuatu kepadamu? Wanita itu menjawab, ya, dia menyampaikan salam untukmu dan menyuruhmu agar memperkokoh ambang pintumu. Maka Ismail berkata, dia adalah ayahku, engkaulah ambang pintu itu dan aku diperintahkan untuk mempertahankanmu. Hadatsa ma'a dalik ay jahir rahim alaihi salam wa Ismail yabri nablan yuslihu nablan lahu tahta dawha ay shajara kabira qariban min Zamzam. Falamma ra'a qama ilayhi fa san'a kama yasna' alwalid bilwalad walwalad bilwalad ay a'anaqahu wa qabbalahu طول المدة التي غاب عنه فيها، فصنع كما يصنع الوالد، يعني بعد من معاقبة تقبيل ونحو ذلك. قال يا إسماعيل، قال إبراهيم عليه السلام، يا إسماعيل الله أمر بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكما مرتفعة على محونة، أي موضعا رابعا يعني على محونة. فعند ذلك رفع القواعد نبيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضع له فوضعه له فقام عليه وهو يبني، الذي يعرف بالمقام. فوضع له الحجر فضعه له فقام عليه وإسماعيل يناوله الحجارة الكريم وتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وضع القام عليه، ولهذا يسمى المقام لأن إبراهيم كان قائما عليه يبني البيت. فوضع له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتأمل هنا أخي الكريم هذا البناء العظيم، فإنه أشرف بناء بني على وجه الأرض، لأن الآمر بالبناء الله سبحانه وتعالى، والمبلغ جبريل عليه السلام، والقائم بمهمة البناء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. وكان مع هذا الشرف العظيم قيامه بهذا العمل المبارك بأمر من الله يدعوان الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منهما. وإبراهيم القواعد وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولهذا ذكر ابن كثير أن أحد السلف وهيب بن الأرض قرأ هذه الآية فبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بآن الرحمن ويخاف لا يقبل. Kemudian Fadilat Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Setelah beberapa lama kemudian Ibrahim pun datang ketiga kalinya. Ketika itu Ismail sedang meraut anak panahnya di bawah pohon besar dekat mata air Zamzam. Ketika Ismail melihatnya, dia pun segera bangkit untuk menyambutnya. Nah, mereka bersikap sebagaimana orang tua dengan anaknya dan anak dengan orang tuanya, yakni mereka berpelukan, menunjukkan betapa rindunya kedua orang ini bertemu satu sama lain, sebagaimana rindunya seorang tua, orang tua bertemu dengan anaknya. Berpelukan dan mereka menumpahkan rasa kangennya saat itu. Maka Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail membalas, "Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu." Maka Ibrahim bertanya, "Maukah engkau membantuku?" Ismail menjawab, "Ya, aku akan membantumu." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di sini." Maka Ibrahim pun menunjuk kepada sebuah anak bukit yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Pada waktu itulah beliau meninggikan pondasi Baitullah, membangun Baitullah. Ismail membawa batu sedangkan Ibrahim yang membangunnya. Setelah bangunan itu mulai tinggi, Ismail membawakan batu untuk bapaknya agar bapaknya bisa berdiri di atas batu tersebut. Dan batu inilah yang sekarang dikenal dengan Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika mereka membangun Ka'bah. Sedangkan kemudian Ibrahim berdiri di atasnya. Ibrahim yang membangun, sedangkan Ismail yang mengangkat batunya. Keduanya mengatakan kepada Allah, seraya berdoa kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim." Mereka berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami amalan kami ini. Innaka antas sami'ul 'alim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Perhatikanlah ma'asyiral ikhwah kisah ini. Di sini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melaksanakan perintah Allah untuk membangun Ka'bah. Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyampaikan kepada mereka berdua adalah malaikat Jibril. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, mereka berdualah yang membangun Ka'bah tersebut berdasarkan perintah dari Allah. Tapi tetap keduanya mengatakan kepada Allah, seraya berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal mereka. Karena itulah disebutkan dalam sebuah riwayat, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat dari ulama salaf, ketika ulama tersebut membaca ayat ini, beliau menangis. Ulama tersebut menangis. Seraya berkata, semoga Allah merahmati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keduanya membangun Ka'bah berdasarkan perintah dari Allah. Mereka melakukan itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mereka berdua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal mereka, padahal Allah yang memerintahkan. Mereka melaksanakan perintah Allah, tapi tetap mereka meminta kepada Allah agar Allah menerima amalan mereka. Ini luar biasa. Ma'asyiral ikhwah, pelajaran penting yang bisa diambil dari kisah ini. Ada fi riwayah inna Ibrahim kharaj bi Ismail wa umm Ismail ma'ahum shannatun fiha ma' ay karbah فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبي حتى قدمك وضع تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعت أم إسماعيل حتى لما بلغوا كدى أي على مكة نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. وهذا فيه ثقتها بالله وحسن توكلها على الله، وأن الله لا يضيع من توكل عليه، أليس الله بكاف عبده. فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدور لبنها صبيها، حتى لما ثني الماء أي انتهى قالت ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا أي أجد أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا أحدا. فلما بلغت الوادي سعت ذلك أشواطا سبعا كما تقدم على الرواية المتقدم، ثم قالت ذهبت فنظرت ما فعل الصبي، فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشق الموت يشهق لجثة العطش، فلم تكره نفسها أي أبحث مرة أخرى، فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت قالت أغث إن كان عندك أخي، فإذا جبريل فقال بعقبه هكذا أي حرك بعقبه مؤخرة القدم الأرض وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء أي تفجر الماء وخرج من الأرض، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن أي تجمع الماء بيدها، وذكر الحديث بطوله. قال النووي رحمه الله رواه البخاري هذه الروايات كلها. قال الدوحة الشجرة الكبيرة ولا والجري الرسول، وألف معناه وجد، وقوله ينشق. معاشر الإخوة، kemudian فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى melanjutkan kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ada sedikit perbedaan dalam riwayat lain. Disebutkan dalam riwayat tersebut, Nabi Ibrahim pergi membawa Ismail dan ibunda Ismail. Mereka membawa wadah dari kulit yang berisi air. Ibunda Ismail meminum air dari tempat itu sehingga air susunya melimpah untuk bayinya sampai dia tiba di Mekah. Ibrahim pun menempatkan mereka di bawah sebuah pohon yang besar. Kemudian Ibrahim pergi pulang kepada keluarganya, meninggalkan istri dan Ismail putranya. Beliau pergi meninggalkan istri dan anaknya. Maka ibunda Ismail pun mengikutinya. Setelah mereka sampai di daerah Kada, yakni bagian tertinggi di Mekah, wanita itu memanggil Nabi Ibrahim dari belakang. Istri Nabi Ibrahim memanggilnya dari belakang. Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Maka Ibrahim menjawab, kepada Allah. Maka istrinya membalas, kalau begitu aku rela dengan Allah. Ini menunjukkan betapa kuatnya kepercayaan istri Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana begitu besarnya tawakal beliau kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan orang-orang yang taat kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Alaisallahu bikafin 'abdah?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala dialah yang mencukupkan hamba-hambanya? Ia pun kembali, jadi istri Nabi Ibrahim kembali kepada Nabi Ismail dan meminum air dari tempat kulit itu. Air susunya pun kembali melimpah untuk anaknya. Setelah air itu habis, dia berkata, sebaiknya aku pergi, yakni mencari pertolongan. Mudah-mudahan dia menemukan orang yang bisa menolongnya. Abdullah bin Abbas berkata, setelah menceritakan bagaimana usaha istri Nabi Ibrahim, ibunda Nabi Ismail, wanita itu pun pergi mendekati bukit Safa. Dia melihat dan memperhatikan, berharap dapat melihat seseorang. Akan tetapi dia tidak menemukan seorang pun. Setelah sampai di lembah, dia berjalan dengan cepat dan mendatangi bukit Marwah. Hal ini dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Setelah itu dia berkata kepada dirinya sendiri, sebaiknya aku pergi melihat bagaimana kondisi anakku. Maka ibunda Ismail pun kembali melihat bagaimana kondisi anaknya. Ternyata anak itu masih seperti sebelumnya, yakni dia berteriak seakan-akan hampir mati, kehausan. Akhirnya wanita itu tidak tega melihat Nabi Ismail, tidak tega melihat anaknya. Kemudian ia berkata, sebaiknya aku pergi, lalu memperhatikan barangkali aku menemukan seseorang. Ibunda Ismail itu pun pergi kembali mendekati bukit Safa. Dia melihat dan memperhatikan, namun tetap tidak menemukan seorang pun sampai dia melakukannya sebanyak 7 putaran. Kemudian dia bergumam lagi, sebaiknya aku pergi untuk melihat bagaimana kondisi anakku. Tiba-tiba dia mendengar suara. Wanita itu pun berkata, bantulah kami jika engkau memiliki kebaikan. Ternyata dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Lalu dia menekan bumi dengan tumitnya sehingga keluarlah, memancarlah air zam-zam. Ibunda Ismail terkejut. Begitu gembiranya dia bersegera menciduk air zam-zam. Dan begitulah seterusnya, perawi menyebutkan kelanjutan kisah hadis ini yang sangat panjang. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dengan semua riwayat yang barusan disebutkan. Nah, هذا الباب في هذا الحديث سيد زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين متفق عليه. والكمأة معاشر المستمعين نبات لا ورق له ولا ساق، وهو ينبت من غير أن يقوم الناس على زراعته ووضع بذور ونحو ذلك. وقوله من المن أي مما من الله سبحانه وتعالى به على عباده. وفي هذا الحديث مشروعية التداوي، التداوي في معالجة العين بهذا النبات الذي هو المن، وهذا من جملة الطب النبوي والثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا النوع من الطب أفرد له ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا واسعا جدا في كتاب النفع المات المفيد زاد المعاد. وبهذا انتهى هذا الباب، باب المنثورات والملح عند الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرف عين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian معاشر الإخوة، فضيلة الشيخ melanjutkan hadis yang terakhir di bab ini. Itu hadis yang diriwayatkan dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kam'atu minal man wa ma'uha shifa'un lil 'ain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, cendawan itu seperti man, airnya adalah obat untuk mata. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita masyru'iyatut tadawi minal 'ain. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang disyariatkannya berobat dari penyakit al-ain. Dan di sini Nabi SAW menjelaskan obatnya, yaitu al-kam'ah. Al-kam'ah di sini adalah tumbuhan yang tidak memiliki daun dan tangkai, yang dapat ditemukan di tanah dan tidak perlu kita mengurusnya, dia akan tumbuh sendiri. Dinamakan demikian karena ia begitu tersembunyi. Dinamakan al-kam'ah karena begitu tersembunyi. Dan al-kam'ah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam minal man, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa air daripada cendawan tersebut adalah obat bagi penyakit al-ain. Dan perlu diketahui bahwa ini adalah salah satu daripada sebagian kecil daripada at-tibbun nabawi. Hadis ini adalah sebagian kecil daripada kedokteran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi membuat sebuah tulisan ilmiah yang begitu luar biasa bermanfaat, sebuah pasal khusus yang beliau khususkan tentang at-tibbun nabawi, kedokteran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal khusus dalam kitabnya yang bermanfaat, yaitu kitab Zadul Ma'ad. Hendaknya kita membaca buku itu untuk lebih mempelajari tentang at-tibbun nabawi. Dengan demikian selesai sudahlah pembahasan kitab Al-Mulah wal Manthurat dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan Syekh menutup pertemuannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan memperbaiki seluruh urusan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Mendengar, Maha Dekat, dan Maha memberikan ijabah terhadap doa kita, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan faidah dan manfaat kepada kita semua. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.